Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah mempelajari bersama beberapa bab dan pembahasan dalam kitab Zadul Qari ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang terakhir, yakni bab yang ke-15. Beberapa tambahan fawaid yang akan disebutkan dalam bab yang terakhir ini. Yang mana yang pertama, terkait faidah yang pertama adalah terkait tanda baca dan sekilas tentang Mushaf Madinah. Yang dimana awal Islam, ya, Mushaf itu ditulis tanpa ada titiknya, tanpa ada tanda baca harokat ataupun sukun. Demikian pula tanpa hamzah. Karena hal-hal ini pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, belum menjadi sesuatu yang diperlukan. Karena lisan kaum muslimin di masa itu, ya, dalam puncak kefasihannya. Nah, di samping karena Al-Quran telah dihafal dan terjaga dalam as-sudur, dalam dada-dada mereka, mereka juga sangat memahami tata bahasa Arab dan kaidah tilawah yang benar. Nah, kemudian setelah Islam itu meluas, berkembang, banyaknya orang-orang ajam yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, maka para ulama memperjelas huruf dan tanda-tanda baca dalam penulisan mushaf dengan tujuan agar umat Islam, terkhusus mereka yang terlahir, ya, tidak berbahasa Arab, yakni orang-orang ajam ataupun masyarakat Arab yang lisannya telah berbaur dengan bahasa asing, tetap bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dan tentunya ini adalah salah satu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, Allah yang akan menjaga ma'ani Al-Quran, lafad-lafadnya, demikian pula tafsir-tafsirnya, sehingga banyak para ulama yang mereka menulis ilmu terkait ilmu-ilmu Al-Quran, baik ilmu tafsirnya, ilmu rasamnya, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, tanda baca yang menjadi pokok diantaranya adalah harakah, fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, dan tasydid. Jenis dan bentuk dari tanda-tanda baca yang terdapat dalam mushaf juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hingga di masa ini, umat Islam alhamdulillah sudah dapat banyak kemudahan dalam membaca mushaf dengan tanda-tanda yang diletakkan secara teliti oleh para ulama, walhamdulillah. Dan saat ini semua mushaf baik yang dicetak di negeri kita ataupun di negeri lain telah dilengkapi huruf-hurufnya dengan tanda titik yang membedakan secara jelas huruf-huruf yang memiliki kesamaan bentuk seperti ba, ta, tha, sin, dan shin, dan huruf-huruf yang lain yang mana bentuknya itu memiliki bentuk yang sama, yang membedakan antara ba, ta, dan tha adalah dari sisi titiknya. Sin dengan shin juga yang membedakan di antara keduanya adalah titik yang berada di atasnya. Nah, dilengkapi pula hamzah dan tanda-tanda khusus yang lain. Ada perbedaan yang kita dapati dari mushaf-mushaf tersebut. Sebagaimana jika kita bandingkan dengan mushaf cetakan Indonesia dan mushaf Madinah, Mamlakah Al-Arabiyah misalnya, akan didapati perbedaan ikhtiar pilihan dalam penulisan beberapa tanda baca. Misal yang pertama, tanda mat yang dalam mushaf Indonesia ditandai dengan fathah tegak, kasrah tegak, demikian pula dhammah yang terbalik, yang mana hal itu tidak didapati dalam mushaf Madinah. Di sana ditulis dengan harokat biasa, namun kemudian ditambahkan di depan harokat tersebut huruf mat yang sesuai, yakni alif, ya, ataupun waw dalam ukuran yang kecil. Ini perbedaan yang pertama yang kita juga dapati dalam mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia dari sisi tanda mat. Demikian pula perbedaan yang lain, walaupun bukan mendasar, karena bukan penyelisihan terhadap Rosam Uthmani, namun memilih mushaf dengan tanda baca yang sesuai dengan mushaf Madinah, menurut penulis hafizahullah, sangat baik dan lebih dianjurkan. Nah, ini diantara contoh perbandingan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Dan beliau menganjurkan untuk menggunakan mushaf Madinah dengan beberapa alasan. Yang mana alasan yang pertama adalah yang mengoreksi mushaf tersebut adalah para ulama yang lebih memiliki kapasitas ilmu dan lebih wara'. Dalam penulisan rasam, peletakan tanda-tanda waqaf dan lainnya lebih terpercaya. Yang kedua, tanda baca yang digunakan dalam mushaf Madinah sangat serasi dengan kaidah tilawah ataupun hukum-hukum bacaan sehingga membantu dalam pemahaman kaidah. Sebagai contoh di sini akan disebutkan contoh-contohnya. Yang pertama adalah peletakan tanda sukun dan huruf yang terbaca lain. Dalam mushaf Madinah tidaklah semua huruf mati diberi tanda sukun di atasnya. Tanda sukun hanyalah dibubuhkan di atas huruf yang dibaca dari makhrajnya dengan jelas, yakni huruf yang dibaca izhar. Tatkala nun sukun bertemu ain, maka di situ baru ada tanda sukun di atas nunnya. Namun jika huruf telah diidghamkan, diikhfa, atau berubah makhrajnya dari makhraj hakiki kepada takdiri, yakni bacaan mad, maka tidak lagi dibubuhkan di atas tanda sukun. Tidak ada atau tidak diletakkan di atasnya ya, tanda sukun. Naam. Begitu pula huruf mati yang telah berubah menjadi huruf lain, seperti pada bacaan qalb, tidak diberikan tanda sukun, namun di atasnya diletakkan dan dibubuhkan huruf penggantinya dengan ukuran yang kecil. Sebagai contoh di sini bisa kita perhatikan at-tawli sayna'a. Ya, di situ waw, ya, ya ada tanda sukun. Qul mata'u, ada tanda sukun di atas lam. Min hama'in, ya di atas min atau di atas nun, ya ada tanda sukunnya. Karena pada huruf-huruf ini, ya, kita membaca huruf tadi sesuai dengan makhrajnya. Ya, waw dibaca dari makhrajnya. Apauli. Ya juga sama, lam demikian, demikian pula nun. Nah, namun berbeda kita dapati, tatkala waw itu ya, menjadi huruf mat. Waturi, waturi. Ya, di situ waw tidak diberikan tanda sukun karena waw telah menjadi huruf maddiyah. Ya, sinin, ya. Ya, sinin, ya. Juga sama. Ya, di atas ya tidak ada tanda sukun karena ya di situ telah menjadi huruf mad. Qul lakum, ya. Di atas lam yang pertama tidak ada tanda sukun. Karena lam yang pertama langsung diidghamkan kepada lam yang kedua. Sehingga tandanya hanyalah tasydid pada lam yang kedua. Mim ba'di. Ya. Di atas nun, min, tidak ada tanda sukun. Melainkan tanda ya huruf mim kecil. Sebagai ya tanda bahwasanya min atau nun diganti dengan suara mim. Ya, mim ba'di. Juga sama ya, pada kasus bacaan ikhfa. Ya, misijil. Ya, di atas nun tidak diletakkan tanda sukun. Ya, nah ini beberapa contoh ya, terkait peletakan tanda sukun. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua, ya, atau huruf sad yang dalam riwayat dibaca sebagai huruf sin seperti pada kalimat bastoh dan yabsuto. Ya. Di situ sad, di atas sad ada tanda sin di atasnya. Ya, yang mana dua kata ini yakni dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-69 dan Al-Baqarah 245 ya. Hafaz dari Tariq min Tariq Syatibiyah membaca sad dengan sin yabsuto bastoh. Nah, ini kalau sinnya di atas sadnya. Beda halnya kalau kita dapati sin berada di bawah sad. Ya. Al-musaytirun. Maka tanda sin yang berada di bawah sad menunjukkan bahwa hafaz tetap membaca sad namun bisa juga dibaca dengan sin. Al-musaytirun, al-musaytirun atau bisa juga dengan al-musaytirun. Nah, namun riwayat bacaan dengan sad ini lebih masyhur. Wallahu a'lam. Naam. Ini ya kalau kita melihat pada mushaf Madinah ya. Demikian. Juga huruf waw yang dibaca sebagai alif seperti as-shalah, az-zakah ya. Naam, ini beberapa contoh ya dalam peletakan tanda sukun dan huruf-huruf yang terbaca dengan yang lain. Yang kedua adalah peletakan tasydid. Tasydid adalah tanda bagi idgham, bacaan idgham, ya maka akan muncullah tanda tasydid. Dalam mushaf Madinah tidak semua huruf yang diidgham diberi tanda tasydid. Hanya pada idgham kamil saja. Ini sudah kita singgung dalam, ya, kita pelajari dalam bab yang sebelumnya. Ya, idgham kamil, idgham yang sempurna. Yakni mengidghamkan kepada huruf yang setelahnya. Ya, sehingga hilang zat huruf yang pertama, baik dari sisi zat dan sifatnya. Nah, contoh, ya, di sini disebutkan contoh, idgham kamil, qul lakum, ya, ada tanda tasydid pada lam yang kedua. Ya, kenapa? Karena di sini masuk kepada kriteria idgham kamil. Mir rabbikum, ya, ada tanda tasydid di atas ra yang menunjukkan bahwasanya idgham nun kepada ra adalah idgham yang kamil, yang mana zat pada nun dan sifat-sifatnya itu memang hilang, ya, tidak terbaca. Mir rabbihim fa amana ta'ifah, juga sama diidghamkan ta kepada ta adalah idgham kamil. Nakhlukum, ya, juga sama mengidghamkan qaf kepada kaf termasuk idgham kamil. Berbeda halnya dengan idgham yang naqis, ya, yang mana masih tersisa sifat dari huruf yang pertama. Contoh di sini idgham nun kepada waw ataupun ya. Ya, nun sukun diidghamkan kepada waw ataupun ya. Ya, masih tersisa sifat dari sifat nun tadi, yakni sifat gunnah. Makanya dinamakan dengan idgham naqis. Min waladin may yaqulu. Ya. Apa tandanya? Ya, tandanya tidak ada tanda tasydid. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan, ya, dari Mushaf Madinah, ya, untuk idgham kamil itu tandanya ada tanda tasydid, ya, diletakkan di atas huruf yang kedua. Adapun idgham naqis, ya, tidak ada tasydid pada kedua hurufnya. Nah, ini peletakan tanda tasydid dalam Mushaf Madinah. Yang ketiga adalah bentuk tanwin. Ya. Hukum yang berlaku pada tanwin adalah seperti hukum nun sukun. Sebagaimana nun sukun, tanwin juga mengalami hukum ikhfa, idgham, qalb, izhar. Untuk membantu pembaca dalam menerapkan hukum ini, ya, maka bentuk tanwin dalam Mushaf Madinah dibuat dengan beragam. Tanwin untuk hukum izhar, ya, ditulis dengan berhadapan. Adapun tanwin pada bacaan ikhfa dan idgham ditulis tidak berhadapan. Ya. Sedangkan tanwin pada bacaan iqlab ditulis dengan menghapus salah satu harokatnya, lalu diganti dengan mim kecil. Nah, sebagai contoh di sini, ya, sebagai contoh, tanwin dibaca idhar. Ya, di situ tandanya jelas, ya, bahwasanya tanwin dibuat atau ditulis dengan berhadapan tanda-tandanya. Adaban aliman, adabin alimin. Pas adaban, ya, syahidnya adalah adaban, adabin, dan adabun. Nah, ini bacaan idhar. Contoh yang dibaca ikhfa, ya, tandanya agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit, ya, miring, ya, tidak saling berhadapan. Adaban syadida, adabin syadid, adabun syadid, ya. Nah, ini wallahu alam bissawab. Ya, idgham juga demikian, ya, kondisi idgham juga demikian. Adapun iklab adalah mengganti salah satu dari huruf atau salah satu dari harokat. Seperti dolalam ba'ida. Ya. Biasanya tanwin itu adalah apa namanya, diberikan tanda double. Fathah berarti tandanya, tanda fathahnya double. Kasroh juga demikian. Ya. Demikian pula dhammah. Ya. Kemudian salah satu dari tanda harokat tadi diganti dengan mim kecil, yang menunjukkan bahwasanya di sini terjadi hukum iklab atau qalab. Ya, bisa antum perhatikan di atas dolala ada tanda mim, di bawah dolal ada tanda mim, dan di atas ya lafadz raj'un juga ada tanda mim. Nah, ini peletakan tanda tanwin dalam mushaf Madinah. Adapun yang selanjutnya, huruf-huruf tambahan zaidah merupakan suatu kelaziman dan perkara yang disepakati bahwa dalam menerbitkan sebuah mushaf, tulisan harus sesuai dengan rasam Utsmani di banyak tempat. Terdapat huruf tertentu yang harus dilafadzkan namun tidak tertulis dalam rasam. Pada bacaan yang demikian, ditulislah huruf-huruf tersebut dalam bentuk kecil. Seperti nun kecil ditulis pada kata nunji, ya waw, ya juga waw kecil ditulis pada lafaz daudu, ibrahimu, ya tanda ya kecil. Demikian pula atania, ya ada tanda ya kecil di situ. Demikian pula masuk pada pembahasan huruf-huruf zaidah, ya di sini adalah membedakan antara hamzah wasal dan hamzah qat'i. Hanya dalam mushaf cetakan Mamlakah Al-Arabiyah atau yang disalin darinya yang benar-benar membedakan antara hamzah wasal dan hamzah qat'i. Bisa antum perhatikan di sini dalam cetakan Madinah, ya, pada surah At-Takatsur dan Al-Qari'ah. Yang mana pada surah At-Takatsur di sini diawali dengan hamzah qat'i. Namun dalam surah Al-Qari'ah adalah diawali dengan hamzah wasal. Al-Qari'ah. Dan tandanya bisa jelas nampak berbeda di antara keduanya. Kalau yang di dalam surah At-Takatsur ada tanda hamzah di atasnya. Al-Hakumut Takatsur. Ya, beda halnya dengan kita perhatikan pada mushaf cetakan yang lain. Ya. Tidak atau susah dalam membedakan mana hamzah qat'i, mana hamzah wasal. Al-qari'ah, al-hakumut takathur. Ya, susah dalam membedakannya. Padahal ada perbedaan dari sisi membaca hamzah pada awal surah At-Takathur dan surah Al-Qari'ah. Jika kita sambungkan dengan basmalah. Contoh, tatkala kita menyambung surah Al-Qari'ah dengan basmalah, maka basmalah langsung masuk kepada lam, ya, pada lamut ta'rif. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Beda dengan At-Takatsur, ya. Hamzah dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ya, sehingga di sini ada perbedaan, ya. Dan cetakan Madinah, ya, antara mushaf atau di antara hamzah wasal dan hamzah qat'i ini dibedakan dengan tandanya. Walhamdulillah. Demikian pula ada tanda-tanda khusus yang lain, ya. Termasuk dari keistimewaan dari Mushaf Madinah adalah adanya tanda-tanda baca khusus pada bacaan-bacaan yang bersifat khusus pula. Misal bulatan bundar ataupun yang tegak. Yang pertama bulatan bundar di atas huruf yang dinamai dengan sifr mustadir. Tanda baca ini diletakkan di atas alif ataupun waw ataupun ya yang tidak dilafadzkan, tidak dibaca, ya, baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Ya, Contoh di sini qawarir, ya, di situ ada ya atau ada alif. Dan alif di situ tidak dibaca sehingga tatkala kita waqaf tidak dipanjangkan qawariro namun qawarir. Wa malaihi, ya di situ ada tanda bulatan bundar menunjukkan bahwasanya ya tidak dibaca sehingga tidak kita panjangkan. Wa malaihi, tidak demikian namun dibaca dengan pendek. Wa malaihi ulaika, juga sama ya, ada tanda di atas waw yang menunjukkan waw tidak dibaca sehingga tidak kita panjangkan ulaika, tidak demikian namun dibaca dengan ulaika. Naam, Allahu a'lam bissawab. Berbeda halnya dengan cetakan Indonesia ya, di sini kita susah dalam apa namanya membedakan ya huruf yang terbaca dan yang tidak terbaca. Wallahu a'lam. Tanda yang kedua adalah tanda bulatan tegak di atas alif yang dikenal dengan sifr mustatil. Tanda baca ini diletakkan di atas alif pada 7 kata. Yaitu ana, lakinna, ar-rasula, ad-dununa, as-sabila, qawariro, salasila atau salasila. Ya. Yang dimaksud di sini bahwa alif pada kata-kata tersebut ya, pada 7 kata tadi dibaca ketika waqaf ya. Jadi tatkala kita waqaf pada kata-kata tadi maka dipanjangkan ya. Ana, lakin, lakinna, ar-rasula, al-dununa dan seterusnya dibaca dengan dipanjangkan 2 harokat. Namun tatkala diwasol, ya, tatkala disambung, maka tidak dibaca, ya, tidak dipanjangkan. Naam, ana khairum minhu, ya, di situ dipendekkan ana, ya, tidak di ana khairum, tidak demikian. Namun ana dipendekkan karena dia wasol. Naam. Khusus untuk kalimat salasila, ya ini dalam surah Al-Insan, bisa antum lihat. Terdapat riwayat lain dari Hafiz, yaitu alif tidak terbaca baik saat waqaf maupun wasal. Ya, bisa dibaca, apa namanya? Bisa dibaca dengan salasila atau dibaca dengan salasil. Ini dalam riwayat Hafiz. Dalam kata salasil. Wallahu a'lam. Nah, ini faedah yang pertama terkait tanda-tanda ya yang ada dalam mushaf. Perbedaan di antara mushaf Madinah dengan mushaf yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya ini penting pula adalah nabr, hentakan suara. Nabar maknanya adalah hentakan suara pada huruf. Nabar adalah istilah yang baru muncul dalam pembahasan ilmu tajwid. Namun secara amaliyah, hal ini telah ada sejak dahulu dan dipraktekkan di kalangan ahli qiraah ya, hingga sekarang. Ada 5 keadaan di mana huruf hendaknya dibaca dengan hentakan suara. Yang pertama, saat waqaf pada huruf hamzah yang didahului oleh mad ataupun lin. Tujuannya, faidahnya, huruf hamzah ya jelas terbaca dan tidak hilang karena terkilas bacaan panjang ya dari mad ataupun lin. Ya. Ini keadaan yang pertama. Ya. Seperti contoh wa ma massaniyassu ya tidak apa namanya atau kita munculkan dengan nabr assu ya demikian pula syai ya bacaan nabr dihentakan suaranya. Baik, coba kita baca contohnya. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Ya, diberikan nabar as-su. Ya, contoh yang lain dalam bacaan lin ya, seperti syai, syai. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, saat waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan qalqalah. Ya. Kalau huruf gunnah cukup dipanjangkan, disempurnakan gunnahnya. Seperti wal jan. Ya, ini kalau yang bertasydidnya adalah gunnah. Qalqalah, ya tinggal dimunculkan qalqalahnya, ya. Watab, ditahan terlebih dahulu kemudian dimunculkan qalqalah. Watab. Naam. Tujuan diberikan nabar pada huruf yang bertasydid selain gunnah dan qalqalah akan jelas bahwa bacaan berhenti pada huruf yang bertasydid. Ya, bukan hanya sukun yang biasa. Ya. Seperti pada contoh alal judi. Ya, alal judi. Ya, diberikan nabar. Ya. Coba kita baca contohnya. Wa qudiyal amru wastawat alal judi. Nah, ini keadaan yang pertama. Pada atau waqaf pada huruf yang bertasydid selain huruf gunnah dan qalqalah. Yang ketiga, saat pengucapan atau mengucapkan huruf bertasydid yang didahului oleh mat. Ya. Bahasa lainnya adalah mat lazim, ya, pada bacaan mat lazim dengan nabar. Maka hak tasydid pada huruf tidak terabaikan setelah pembaca ya terkonsentrasi pada pengucapan mad lazim. Ya, ketika kita membaca mad lazim ya, maka kita munculkan apa namanya an-nabr, hentakan suara, seperti pada surah Al-Fatihah. Al-Dallin, ya, diberikan nabr di situ agar nampak ya bahwasanya lam adalah huruf yang bertasydid. Baik, coba kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini keadaan yang ketiga. Yang keempat, saat pengucapan huruf berharokat fathah yang diikuti oleh alif tasniyah. Alif yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu dua orang. Ya. Namun alif tersebut terhapus akibat pertemuan dengan sukun. Maka dengan nabarlah akan menghilangkan kekaburan antara lafadz mufrad, lafaz yang menunjukkan satu orang, dan lafaz tasniyah yang menunjukkan dua orang. Ya. Contoh di sini, falamma dzaqash syajarah. Dzaqa, ya, di situ ada alif tasniyah yang menunjukkan dua orang. Ya. Naam. Sehingga untuk menampakkan bahwasanya di situ ada alif ya menunjukkan dua orang pelakunya, maka diberikan nabar. Demikian pula pada contoh yang lain. Ya. Wastabaqal baba. Wa qala alhamdulillahi. Ya. Tidak kita atau jangan dihilangkan nabarnya. Wa qala alhamdu. Ya. Takutnya adalah ada kesamaran. Apakah di sini dua orang atau satu orang. Baik, coba kita baca. Falamma dhaqash shajarah. Wastabaqal baba. وقال الحمد لله. Naam. Dan nabar ini diberikan pada huruf sebelum alif, ya. Hanya ketika wasal, ya. Ketika wasal saja. Kalau waqaf ya tidak perlu karena jelas dengan kita panjangkan ya, dua harokat. Falamma dhaqo wastabaqo waqala, ya jelas ya dengan dipanjangkan bahwasanya di situ ada alif tasniyah. Nah, maka tidak ada atau adapun di saat waqaf pada kata-kata tersebut tidak ada nabr. Demikian pula pada lafaz-lafaz yang tidak ada unsur kekaburan antara lafaz ifrad, mufrad dan tasniyah. Nabr tidak diperlukan. Seperti pada dua contoh di sini, ya, dengan ta yang diidghamkan kepada atau rabbahuma, ya, tidak ada apa namanya kesamaran, ya, dengan lafadz mufrad dan tasniyah. Waqila dakhulan nar juga sama, ya, tidak ada ya kesamaran di situ, ya, karena lam jelas, ya, bahwasanya di sini udkhula yang dimaksud adalah tasniyah. Baik, coba kita baca. Falamma asqalad da'a wallaha rabbahuma. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Naam, ini yang keempat ya pada bacaan apa namanya huruf yang berharokat fathah yang diikuti oleh alif tasniyah. Yang terakhir adalah pengucapan waw dan ya yang bertasydid. Ya. Adapun nun yang bertasydid tidak dibutuhkan nabr. Cukup disempurnakan gunnahnya. Inna mimma, ya, cukup disempurnakan gunnah. Yang butuh dengan nabar adalah ya waw dan ya yang bertasydid. Ya, coba kita baca. Siliyan. Nabiyan. Afaw wa qalu. Aduwan. Ya, maka dengan nabar ya akan jelas terbedakan antara waw dan ya sukun sebagai mat, sebagai huruf mat yang keluar dari makhraj al-jauf dengan ya dan waw sukun yang bertasydid yang keluar dari makhraj aslinya yaitu tengah lidah dan bibir. Nah, ini wallahu alam bisawab. Ya, faedah yang kedua yakni an-nabar, hentakan suara dan tempat-tempatnya insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad.